Dalam kehidupan ini banyak yang kita tak mengerti, mengapa harus begini dan begitu, siapa yang tahu. Kita harus saling mengerti. Ada yang suka begini dan begitu, biarkan saja. Dalam kehidupan ini kita harus saling mengerti. Ada yang suka begini dan begitu, biarkan saja. Tak mungkin dapat mendustai diri sendiri.